إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوة الله وأخوات في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى InsyaAllah inilah pertemuan yang terakhir kita dalam mengkaji kitab Al-Irsyad ila Sahihil Iqtiqad karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang beberapa hal seputar bid'ah. Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-fasl rabi maqiful ummat al-islamiyah min al-mubtadi'ati. Pasal yang keempat adalah sikap umat Islam terhadap para pelaku bid'ah. Tidaklah sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan bantahan terhadap para pelaku bid'ah, mengingkari kebid'ahan mereka dan mencegah para pelaku bid'ah dari mempraktikkan bid'ah mereka. Berikut ini beberapa contoh yang menunjukkan hal di atas. Dari Ummu Darda qalat dakhala alayya Abu Darda mughdiban. Abu Darda menemuiku dalam keadaan marah. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada suamiku, malaka, ada apa? Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, aku tidak mengetahui di tengah-tengah mereka satupun dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali tinggal satu saja, yaitu mereka salat berjamaah. Dan salatnya pun ya, juga sudah disia-siakan. Jika demikian keadaan di zaman Abu Darda dan di zaman juga zaman yang dekat dengan kenabian, maka bagaimana lagi dengan keadaan di zaman ini? Kemudian an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya qala sami'tu abi yuhadditsu an abihi. Aku mendengar ayahku bercerita dari ayahnya, kakekku buat ini. Kakek mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'udin qabla salatil ghadati. Kami menjadi kebiasaan kami duduk duduk-duduk di depan pintu rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud sebelum salat subuh. Artinya menunggu sahabat Ibnu Mas'ud keluar rumah berangkat ke masjid untuk salat subuh. Ini menunjukkan kesungguhan salaf untuk mendapatkan ilmu. Mereka ingin mendapatkan ilmu ya, meskipun sekedar tidak ingin menyia-nyiakan ilmu waktu ya, mereka berangkat subuh menemani seorang ulama, berangkat ke masjid bareng dengan seorang ulama. Nah, di jalan bisa sambil tanya-tanya, bisa sambil nambah ilmu. Ya, ini menunjukkan semangat yang luar biasa yang mereka miliki untuk memanfaatkan waktu dan untuk mendapatkan ilmu. Dan ini menunjukkan semangat mereka yang luar biasa untuk bangun pagi. Sebelum subuh sudah pada duduk di depan pintu rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nunggu kalau beliau, kapan beliau keluar rumah berangkat salat subuh. Maka sebelum subuh mereka sudah dari rumah mereka masing-masing datang kumpul di depan rumah, di halaman rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud, tengok-tengok nunggu sahabat Ibnu Mas'ud keluar rumah. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid. Jika beliau sudah keluar dari rumahnya, maka kami pun berjalan bersama beliau, menemani beliau ke masjid. Maka pada saat kami duduk-duduk, datanglah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kemudian bertanya kepada orang-orang yang duduk di depan rumah Ibnu Mas'ud, apakah Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, telah keluar? Kami katakan belum. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari al-Yamani ini duduk bersama kami, suku Ash'ariyun, itu suku di Yaman. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari al-Yamani ini duduk bersama kami menunggu Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja, tatkala beliau telah keluar rumahnya, kumna ilaihi jami'an, maka kami semua serentak berdiri menyambut beliau. Ini dalil bolehnya koma ila. Maksudnya berdiri menyambut, ini adalah satu hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena berdiri menyambut kedatangan seseorang, kemudian menjabat tangannya, atau melakukan hal-hal yang semisal, adalah di antara bentuk akhlak mulia. Dan telah kita bahas, dan pernah kita bahas, tiga macam berdiri, ada koma ila, koma li, dan koma ala. Koma ila satu hal yang dianjurkan, koma li hukumnya makruh menurut pendapat yang paling kuat, pendapat Syaikhul Muslimin, dan haram menurut sebagian ulama semacam Al-Albani, dan koma ala yang hukumnya haram. Kumna ilaihi jami'an, maka kami semua serentak berdiri menyambut kedatangan beliau. Kemudian setelah itu, maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari al-Yamani berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, ini aku melihat di masjid anifan baru saja. Jadi sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini ke masjid terlebih dahulu. Di masjid melihat ada sesuatu, maka dia datang ke rumah Ibnu Mas'ud untuk meminta pertimbangan dan pendapat Ibnu Mas'ud. Maka di sini terdapat faedah tentang arujuk ila ahli ilmi, yaitu bertanya kepada orang yang berilmu ketika ada satu permasalahan sebelum membuat sikap. Sahabat Abu Musa melihat satu hal yang aneh di masjid yang belum pernah dia lihat, dan dia belum berani membuat sikap untuk fenomena ini sampai dia tanyakan kepada orang yang dia nilai lebih berilmu, yaitu sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan riwayat ini menunjukkan betapa mulia kedudukan sahabat Ibnu Mas'ud di antara para sahabat. Sampai sahabat Abu Musa al-Ash'ari sekalipun, yang dia juga seorang sahabat Nabi, ini menunggu keputusan dan sikap yang ditetapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini aku melihat di masjid anifan baru saja satu perkara yang aku ingkari, yang aku nilai salah. Namun tak timbang-timbang di sisi yang lain, aku tidaklah melihat perkara tersebut, walhamdulillah, kecuali kebaikan. Ini yang aku lihat itu satu hal yang masalah di satu sisi, namun di sisi yang lain kayaknya baik-baik saja. Terjadinya gimana? Qal, maka Ibnu Mas'ud bertanya, apa itu? Maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, jika engkau hidup lebih lama, engkau akan melihatnya. Jika kita sampai ke masjid, nanti kita akan lihat. Maksudnya demikian. Aku lihat di masjid sekelompok orang yang melingkar, duduk, menunggu sholat. di setiap lingkaran ada seorang kepala lingkaran, pemimpin lingkaran, dan di tangan mereka terdapat kerikil. Lalu ketua lingkaran ini mengatakan, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Kemudian si ketua ini mengatakan, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Ketika si ketua mengatakan bertasbihlah 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Mendengar cerita sahabat Abu Musa al-Azhari, Ibnu Mas'ud mengatakan, afala amartahum ayya'udu sayyati. Tidakkah kau perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Wadumman talahum allayati'a min hasanatihim syai'un. Dan kau jamin, kau berikan jaminan kepada mereka bahasanya tidak ada satupun kebaikan mereka yang akan hilang. Sumama bawa mambai nama. Dan beliau melanjutkan perjalanan dan kami pun berjalan bersama beliau. Akhirnya datang, beliau mendatangi satu lingkaran dari beberapa lingkaran yang ada di masjid. Kemudian dia berdiri di tengah-tengah mereka atau di hadapan mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, maha dan tadi arakum tasna'una. Hal apa ini yang kalian, aku lihat kalian melakukannya. Apa yang kalian lakukan? Kata Ibnu Mas'ud. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ini sekedar kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan pada mereka, hitunglah dosa-dosa kalian dan aku memberikan jaminan tidak ada satupun secuil pun kebaikan kalian yang hilang. Waihakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Di sini terdapat dalil bolehnya menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan itu tidak melanggar kesopanan dan penghormatan. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, ya, kalau menyebut nama Nabi langsung itu jangkar dan kurang ajar. Ya, kalau mau menyebut nama Nabi ya pakai Sayyid atau apa kayak, ya, masa langsung wahai umat Muhammad, wahai umat Sayyidina Muhammad atau ungkapan yang lain. Kenapa? Karena menyebut nama beliau secara langsung dinilai sebagai satu hal yang tidak beradab. Kita katakan siapakah yang lebih cinta dan siapakah lebih beradab daripada para sahabat. Maka para sahabat adalah orang yang paling beradab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, waihakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma'atu'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Lihatlah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak, pakaian Nabi pun belum usang. Wadah-wadah Nabi, piring dan bejana Nabi belum ada yang pecah. Kalian kalau sudah bisa-bisanya melakukan penyimpangan. Demi Allah, tadi jiwaku ada di tangannya. Innakum, sesungguhnya kalian di atas agama yang lebih baik daripada agama yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu kesesatan. Inilah bid'ah. Maka bid'ah tidak lepas dari dua kemungkinan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, imma kufrun wa imma dhalalatun tuna kufrin. Jika seorang itu melakukan bid'ah dengan keyakinan bahasanya inilah yang lebih baik daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kekafiran. Maka ini adalah pembatal iman. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Jika kalian beranggapan itu yang lebih baik, berkeyakinan bahasanya praktek semacam ini lebih baik daripada apa yang pernah diajarkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kekafiran. Merasa lebih baik, merasa lebih mendapatkan hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka kemungkinan yang kedua, al-mustatihu, sebab itu lalatin, atau kalian membuka pintu kesesatan. Makanya adalah bid'ah, kesesatan yang belum sampai derajat kekafiran. Kemudian mereka mengatakan, wallahi Abu Abdurrahman ma'aradna ilal khairah, wa ibnu Mas'ud bi Allah, tidaklah kami punya niat kecuali kebaikan. Qal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan dengan satu kalimat yang indah yang layak dicatat dengan tinta emas, rakam muridinil khairin lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkannya karena salah jalan. Artinya niat baik semata belum cukup, niat ikhlas tujuan yang mulia belum cukup, namun harus ditambah dengan cara yang benar untuk mendapatkan dan mewujudkan niat tersebut. Niat yang ikhlas dalam beribadah namun tanpa ittiba' itu belum cukup, belum diterima. Harus ada ikhlas dan harus ada ittiba'. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami bahasanya ada sekelompok orang yang hobi membaca Qur'an, namun Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan dan kerongkongan mereka. Kalimat Al-Qur'an tidaklah melewati kerongkongan mereka. Ini punya dua makna sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Ibrahim Ar-Rahili di Mauqif Ahlussunnah. Makna yang pertama adalah mereka cuma sekedar pintar membaca namun tidak faham apa maksudnya, sehingga Quran itu cuma di mulut, tidak sampai hati karena tidak faham. Quran cuma di mulut, sampai di kerongkongan itu sudah mentok, tidak bisa turun lagi ke bawah, ya, ke dalam hati, karena mereka tidak faham. Cuma rajin saja baca Quran, rajin, maknanya maksudnya bawang kotor, enggak tahu maksudnya sama sekali. Yang kedua, maknanya adalah mereka cuma rajin baca Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Cuma sekedar Al-Quran itu sekedar dibaca, adapun prakteknya jauh dari kenyataan. Dan ada penjelasan yang ketiga, ini adalah pemahaman Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Al-Ramadhani di rekaman saraf beliau untuk Asy-Syari'ah Al-Ajuri. Katakan ya, makna ayat ini sebagaimana pemahaman Al-Imam Bukhari adalah mereka adalah orang-orang yang riya dalam membaca Al-Quran, bukan orang yang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Maka abang mereka itu adalah sekedar riya, pamer di depan orang. Mereka berbangga-bangga dengan banyaknya membaca Al-Quran dan yang lainnya, dan itu adalah karena motivasi pamer dan mengharap pujian orang. Maka ada tiga penjelasan tentang makna kalimat ini. Wa ayyumullahi, maka demi Allah aku tidak mengetahui, jangan-jangan mayoritas kalian akan bagian adalah bagian dari orang-orang tersebut, yaitu orang-orang Khawarij. Kemudian Ibnu Mas'ud berpaling meninggalkan mereka. Berpaling meninggalkan mereka. Lihat adab nahi mungkar, tahyirul mungkar yang dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud. Sebenarnya adalah seorang ulama besar di antara para sahabat, orang yang demikian dimuliakan. Namun nahi mungkar dengan secara fisik itu bukan kewenangan sembarangan orang. Beliau tidak kemudian membubarkan mereka, membangi kerikil mereka, bubar. Tidak. Terus dikasih tahu, diingatkan, ya, saya cuma bisa mengingatkan, habis itu bila pergi. Beliau tidak kemudian mendangi kerikil-kerikil mereka, kemudian mendangi orang itu, ayo bubar, kamu bubar, ayo tendang kanan kiri, pukul, ayo ini tidak, ini sudah mau subuh nih, ini kan subuh ini, menjelang salat subuh. Kenapa? Summa tawallan, dan beliau berpaling meninggalkan mereka. Ya, setelah memberikan nasihat dan pengarahan, masukan, maka saya memberikan nasihat dan masukan. Ya, sudah, ini yang bisa dan menjadi kewenangan saya, kewenangan beliau, dan beliau pun meninggalkan mereka setelah memberikan nasihat pada mereka. Kata Amr bin Abi Salamah, ra'ayna, ternyata kami lihat mayoritas mereka adalah orang yang menusuki kami, menyerang kami pada hari Nahrawan. Mereka berada di barisan orang-orang Khawarij. Hari Nahrawan adalah hari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menumpas dan memerangi Khawarij. Kata Amr bin Salamah, kebanyakan anggota majelis zikir tadi itu menjadi musuh kami di peperangan Nahrawan. Maka hadis ini, terkait ini adalah bukti benarnya perkataan Al-Barbahari di Sarum Sunnah, iyakum wasirar al-bidah fatakunu kibara. Maka hendaklah kalian hati-hati dengan bid'ah yang nampaknya kecil, sepele, maka semula sepele kemudian tak lama tentu jadi bid'ah yang besar. Maka mereka cuma bid'ah dalam masalah zikir, kemudian ternyata tak lama setelah itu mereka menjadi takfiri, mengkafirkan para sahabat dan bahkan memerangi para sahabat setelah mereka meyakini kafirnya para sahabat. Maka semula nampaknya ringan, sepele, bid'ah dalam masalah tata cara berpikir, dan setelah itu bid'ahnya berkaitan dengan masalah darah, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan masalah iman. Nah, apa yang diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud di sini? Apakah zikir jama'inya, ataukah zikir dengan kerikilnya? Maka jawabannya, yang mendekati adalah yang pertama, yaitu yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud adalah zikir jama'i yang dilakukan oleh halaqah-halaqah ini. Adapun tentang berzikir dengan kerikil, sedangkan juga dengan biji tasbih, maka apa status hukumnya diperdebatkan oleh para ulama ahli sunnah. Kebid'ahannya diperselisihkan. Sebagian ulama menegaskan itu adalah bid'ah. Sebagaimana Al-Albani di Silsilah Sahihah, demikian juga Bakar bin Zaid di risalah beliau, risalah khusus beliau, buku khusus beliau yang judulnya Subhah Tarihuha wa Ahkamuha. Dan sebagian ulama memberikan rincian berzikir dengan bijitas adalah bid'ah jika diiringi dengan i'tiqad. Jika diiringi i'tiqad, keyakinan yang aneh-aneh tentang masalah bijitas bih, semacam keyakinan yang diajarkan TV, ditasbih bisa untuk nyerang jin. Maka ditasbih yang biasa dipakai Pak Kiai untuk berpikir itu dilimpahkan ke jin, jinnya panasan. Ini itikad sufi ya, yang tidak ada dalilnya. Jika demikian keyakinan terhadap biji tasbih, maka ini bid'ah. Tapi jika biji tasbih itu sekedar menjadi alat untuk menghitung ya, terutama untuk orang-orang tua yang ya, apalannya itu sudah terganggu ya, kalau berpikir, kalau enggak pakai biji tasbih nanti subhanallahnya mau tiga-tiga namun enggak selesai-selesai, maka berpikir dengan biji tasbih hukumnya boleh. Jadi merinci pemakaian biji tasbih. Ini pendapat Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, pendapat Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan pendapat Ustaz Salah Al-Fauzan hasibahullah ta'ala di mulakhas al-fiqhi. Kalau beliau-beliau memberikan rincian dan tidak memvonis biji tasbih bid'ah secara mutlak, namun gimana biji tasbihnya? Untuk apa biji tasbihnya? Ada keyakinan apa tentang biji tasbih? Nah, jika diri keyakinan yang benar maka bid'ah, dan jika secara alat alat maka tidak bid'ah, meskipun dikatakan yang lebih baik pakai tangan. Namun bid'ah kah? Kan lain. Lebih baik pakai tangan dengan pembahasan bid'ah kah? Biji tasbih kan lain. Ya, kalau sekedar sebagai alat biasa maka boleh, meskipun yang lebih baik adalah menggunakan tangan. Dan berkaitan dengan masalah ini, saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua yang merinci hukum masalah dalam masalah ini. Kemudian ja'arajulun ila Imam Malik, ada seorang datang menghadap Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, kemudian dia bertanya, dari manakah aku memulai ihram? Maka Imam Malik mengatakan, dari miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun praktek berihram dari sana, yaitu di Dzulhudzaifah. Faqala rajul, maka orang tersebut mengatakan, ini aku ingin untuk berihram min ab'ad minhu, dari tempat yang lebih jauh. Lebih jauh dari Mekah. Bukan lebih jauh dari tempatnya Nabi, artinya Allah lewat teman lebih jauh dari Mekah, lebih ke sini lagi. Maka Imam Malik mengatakan, la aradzalika. Ya, aku tidak setuju dengan hal tersebut. Aku berpandangan supaya engkau tidak melakukannya. Dan dia mengatakan, mata kau min dzalika, apa yang tidak kau sukai dari hal tersebut? Aku alaikal fitnah. Aku khawatir bencana menimpamu. Wa ay fitnatin fi ziyadil khairi. Bencana apakah dalam menambah kebaikan? Ini kan cuma menambah kebaikan. Harusnya ihram sebelah sana, dari sebelah sini saya mau ihram. Di riwayat yang lain disebutkan, kalau dia mau ihram di Masjid Nabawi, saya mau ihram di dekat kubur Nabi. Wa ay fitnatin fi ziyadil khairi. Bencana apakah yang akan menimpaku karena melakukan tambahan kebaikan? Bukankah ini tambahan kebaikan? Manusia ihram di sana, saya mulai ihram di sini. Maka Imam Malik mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah merasa takut orang-orang yang menyelisih aturan Nabi, mereka tertimpa fitnah, tertimpa bencana atau tertimpa azab yang pedih. Dan bencana apakah yang lebih besar daripada khosasta atau khusus tapi fadlin, engkau merasa mendapatkan keistimewaan berupa sebuah kemuliaan dalam agama yang itu tidak diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau merasakan menemukan satu kebaikan, satu jalan kebaikan yang belum pernah ditemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh ada sekedar contoh, dan para ulama tidak henti-henti mengingkari para pelaku bid'ah di segala segala mazhab. Alhamdulillah. Contoh yang lain adalah apa yang dilakukan oleh seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Ada seorang yang melakukan sholat yang tidak ada tuntunannya, kemudian Sa'id bin Musayyib menegur orang tersebut dan mengatakan, jangan lakukan sholat tersebut, aku khawatir engkau akan tertimpa azab. Maka dia bertanya, apakah Allah akan mengazabku gara-gara sholat yang aku kerjakan? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, Allah tidak akan mengazabmu karena sholat yang kau kerjakan, namun Allah akan mengazabmu karena khilafus sunnah, karena praktek sholatmu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Itu sebab azab Allah, bukan karena sholat yang kau lakukan. Maka di sini diberkaitan dengan perkataan Imam Malik atau komentar Imam Malik untuk orang ini. Maka orang ini memiliki kaidah, yang kaidah ini dianut oleh sebagian pelaku bid'ah di zaman ini. Mereka punya kaidah ziyadatul khair khair. Ziyadatul khair khair. Tambahan kebaikan itu kan kebaikan. Ini kaidah ini sudah ada zamannya Imam Malik, menjustifikasi dan melegalkan kebid'ahan dengan memiliki kaidah ziyadatul khair khair. Maka kita katakan di sini kalimat ini tidak tepat untuk dipakai di sini. Yang tepat untuk di sini adalah perkataan orang Arab, pepatahnya orang Arab. Az-za'id akhun naqis. Az-za'id akhun naqis. Orang yang nambahi itu tak bedanya dengan orang yang ngurang-ngurangi. Orang yang melakukan penambahan itu sebagaimana orang-orang yang mengurangi sama-sama membuat cacat, sama-sama merutak. Ini satu hal yang baik dikurangi, jadinya cacat. Ini satu hal yang baik ditambahi, juga cacat. Maka zaid akun naqis, kata pepatah Arab. Maka yang tepat, maka ada dua kaidah dalam masalah ini. Letakkan di tempatnya yang benar. Ziyadatul khair khair itu adalah kalimat yang benar jika di tempat yang benar. Namun jika tidak di tempat yang benar, maka yang tepat adalah zaid akun naqis. Orang yang nambahi itu tidak ada bedanya dengan orang yang ngurang-ngurangi, sama-sama ngurusak. Maka ada dua kaidah dalam masalah ini. Untuk amal yang statusnya bid'ah, maka kaidah yang berlaku adalah zaid akun naqis. Namun jika amal itu adalah amal mutlak, kemudian amal kebajikan mutlak, zikir mutlak, sholat yang mutlak, puasa mutlak, kemudian orang itu bersemangat untuk melakukan ziyadah, maka berlaku melakukan tambahan, maka di sini berlaku ziyadatul khair khair. Namun ini untuk apa? Amal mutlak, sholat mutlak, zikir mutlak, baca Quran mutlak. Maka orang yang nambahi zikir, dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya, subhanallah atau Allah akbar, bacalah sebanyak-banyaknya. Ya, saya tak baca sebanyak-banyak. Tambah banyak tambah baik. Kita katakan tambah banyak tambah baik. Ziyadatul khair khair. Saya ingin baca Quran banyak-banyak. Ya, perbanyaklah sebanyak-banyaknya. Kita katakan ziyadatul khair khair. Ada orang semangat sholat sunah mutlak di waktunya yang tidak terlarang. Saya ingin tambah lagi sholat sunah mutlak. Ya, tambahlah sebanyaknya. Ziyadatul khair khair. Nah, di sini berlaku ziyadatul khair khair. Tambah kebaikan adalah kebaikan. Dan jika tambahan tersebut adalah tambahan yang bid'ah, maka kita katakan az-zaid. Nah, yang tepat adalah kaidahnya orang Arab, pepatahnya orang Arab, az-zaid akun nami. Orang yang nambah-nambah satu hal yang sempurna itu tak ubah bid'ah, tak ubah dengan tak ada bedanya dengan orang yang ngurang-ngurangi sesuatu yang sempurna. Kemudian pasal yang kelima, manhaj al-sunnah wal jamaah fi radd al-bid'ah. Metode dan sikap al-sunnah wal jamaah dalam membantah berbagai bentuk kebid'ahan. Metode dan cara al-sunnah wal jamaah dalam membantah al-bid'ah dibangun di atas Quran dan Sunnah. Inilah cara yang memuaskan dan cara yang membungkam. Mereka datangkan, mereka bawakan subhat-subhat para ahli bid'ah, kemudian mereka membantahnya, mematahkannya satu demi satu, membabatnya satu demi satu. Dan mereka berdalil dengan Quran dan Sunnah tentang wajibnya berpegang teguh dengan Sunnah dan larangan terhadap mengadakan bid'ah dan berbagai hal yang baru. Dan mereka pun menulis berbagai tulisan, berbagai buku yang banyak dalam rangka untuk membantah kebid'ahan. Di buku-buku akidah mereka memberikan bantahan untuk berbagai aliran sesat yang membawa kebid'ahan dalam agama, dalam akidah, Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, demikian juga As'ariyah. Dalam perkataan dan pendapat-pendapat mereka yang bid'ah, yang berkaitan dengan pokok-pokok iman dan akidah. Dan bahkan para ulama pun menulis buku-buku khusus untuk membahas, membantah bid'ah dalam akidah. Imam Ahmad punya buku Arad al-Jamiyah, Bantan Jamiyah. Demikian juga para ulama besar selain Imam Ahmad pun menulis buku. Ada Uthman bin Zain Ad-Darimi, demikian juga buku-buku Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim, demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan selain mereka, mereka menulis buku-buku minarat berisi bantahan terhadap berbagai aliran sesat secara umum dan terhadap aliran sesat kuburiyah, pengagung kubur, dan sufiyah secara khusus. Adapun buku-buku yang khusus berisi bantahan untuk para pelaku bid'ah, maka ini banyak sekali. Alasabilil misal, sebagai contoh dari kitab-kitab yang kuno yang terdahulu adalah Al-I'tisam karya Al-Imam Syatibi. Demikian juga Iqtida' Siratal Mustaqim li mukhalafati adzabil jahim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau telah menghabiskan juz'an kabiran, bagian yang besar dari buku ini sebagai bantahan terhadap para pelaku bid'ah. Demikian juga ada buku Ingkarul Hawadis wal Bid'ah karya Ibnu Wadah. Ada juga buku Al Hawadis wal Bid'ah karya Turtusi. Demikian juga ada Al-Ba'is ala Ingkaril Bid'ah wal Hawadis karya Abu Syamah Asy-Syafi'i. Sedangkan di antara buku-buku kontemporer yang membahas tentang bid'ah dan bantahannya ada buku Al-Ibda' fi Madari Ibtida' karya Syekh Ali Mahfud Al-Azhari Al-Misri. Demikian juga As-Sunan wal-Mubtada'at Al-Muta'aliqat fil Azkar wa Salawat karya Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syukairi Al-Hawamidi Al-Misri, orang Mesir juga. Demikian juga satu buku khusus Tahdzir minal Bid'ah karya Abdul Aziz bin Ba'. Contoh yang lain adalah Al-Ibtida' fi Khataril Ibtida' karya Syekh Muhammad bin Salawsimi. Dan ada buku Qamusul Bid'ah karya Al-Albani, meskipun ini adalah termasuk buku yang hilang dari karya Al-Albani. Ya, tinggal tersisa cuma beberapa lembar saja. Yang lain hilang entah kemana. Ini kemudian muridnya Mas'ud Nasr Salman kemudian punya ide untuk mengumpulkan perkataan-perkataan Al-Albani tentang masalah bid'ah dalam berbagai buku beliau, dalam berbagai buku Al-Albani, dan dikumpulkan kemudian dijadikan satu, kemudian ditata dan diberi nama Qomusul Bid'ah. Dan di dalam diri kaum muslimin walhamdulillah mengingkar berbagai bentuk bid'ah, memberikan bantuan kepada pelaku bid'ah. Nah, boleh jadi melalui koran, majalah, radio, khutbah Jumat, seminar dan pengajian. Dan ini memberikan pengaruh yang besar untuk penyadaran bagi kaum muslimin dan menghancurkan bid'ah serta ya menghancurkan para pelaku bid'ah. Dan pasal yang keenam, penjelasan tentang beberapa contoh bid'ah yang ada di zaman ini. Contoh yang dimaksudkan ada tiga hal. Yang pertama adalah peringatan Maulid Nabi. Yang ketiga adalah tabaruk, ngalap berkah ya, di tempat-tempat, wal atar dan situs-situs atau bekas-bekas orang saleh. Ya, kemudian orang yang sudah meninggal atau semacamnya. Kemudian beberapa bid'ah dalam bidang ibadah khusus, ibadah mahdhah dan mendekatkan diri ke, dan dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka bid'ah yang ada di zaman ini banyak sekali mengingat ta'akhir zaman. Zaman makin belakang, makin jauh dari zaman kenabian. Ditambah sedikitnya ilmu agama, kemudian tersebarnya dan banyaknya orang-orang yang mempropagandakan bid'ah dan berbagai penyimpangan, dan berjalannya atas sabuh menyerupai orang-orang kafir dalam dalam keseharian kaum muslimin dan dalam ritual ibadah kaum muslimin. Dan realita ini adalah bukti benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Yang pertama adalah berkaitan dengan istifal, perayaan atau peringatan bi munasabatil maulid nabi fi rabiul awal. Peringatan atau perayaan ya, dalam rangka maulid nabi di bulan rabiul awal. Maka termasuk tasabuh dengan orang-orang kafir, ada tasabuh dengan orang-orang Nasrani dengan mengadakan satu acara yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Maka ini adalah tasabuh dengan bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasrani dengan acara Natal mereka. Hari raya mereka Natal itu adalah bid'ah bikinan pendeta-pendeta. Itu bid'ah dalam agama Nasrani, bukan ajaran Isa. Maka bid'ahnya orang Nasrani ini dicontoh oleh sebagian kaum muslimin. Siapakah yang mengadakan perayaan Maulid Nabi? Yahtafil, yang mengadakan perayaan semacamnya adalah jahalatul muslimin, adalah orang-orang awam dari kaum muslimin ya, yang cuma derek, cuma mengikuti apa yang dikatakan oleh kiai dan pemimpinnya. Ditambah al-ulama al-mudillin, bukan hanya dolin namun mudillin, dan orang-orang yang berilmu yang menyesatkan umat. Ini dilakukan di bulan Rabiul Awal setiap tahunnya dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Dan peringatan ini macam-macam bentuknya. Ada orang yang mengadakan peringatan ini di masjid dengan pengajian plus makan-makan, atau pengajian tanpa makan-makan. Tapi kayaknya enggak ada kalau pengajian tanpa makan-makan. Minimal snack lah. Meminhum, dan di antara mereka ada yang mengadakannya di rumah ya, terutama di Saudi. Kalau di Saudi ya, peringatan masih ada, namun dalam rumah. Kalau di luar rumah di masjid, nah, enggak boleh. Harus sembunyi-sembunyi di dalam rumah. Atau di tempat yang telah disediakan untuk itu, lapangan contohnya. Ya, alun-alun. Kemudian acara ini dihadiri oleh jumu'un katiratun, ya, manusia dalam jumlah yang sangat banyak sekali, ya, yang datang biasanya dahdah ma'inas, orang-orang yang awam, wa'awamihim, dan orang-orang yang awam. Mereka melakukan hal ini, dan apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk menyerupai orang Nasrani dalam bid'ahnya orang Nasrani, nah, bukan ajaran Isa. Ini adalah bid'ahnya orang Nasrani dalam agama mereka. Nasrani bikin bid'ah perayaan kelahiran Al-Masih Isa putra Maryam. Dan umumnya perayaan atau peringatan Maulid Nabi ini umumnya, tidak semua, alawatan di samping dia statusnya adalah bid'ah dan menyerupai orang Nasrani, umumnya tidak lepas dari adanya berbagai bentuk kemusyrikan dan kemungkaran, semacam membacakan qasidah atau syair-syair yang di dalamnya terdapat hulu, sikap berlebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai derajat berdoa meminta kepada Nabi dengan meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan istighosah berdoa kepada Nabi. Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hulu dalam pujian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam. Maka orang yang berlebihan memuji Nabi dalam acara, diantaranya dalam acara Maulid Nabi pun berkomentar tentang hadis ini, yang tidak boleh itu memuji seperti Isa. Kalau memujinya berlebihan namun tidak sampai derajat pujian kepada seperti Nasrani pada Isa, kan enggak apa-apa. Yang memuji berlebihan yang dilarang Nabi itu adalah pujian dengan sampai derajat mempertuhankan dan menganakkan Tuhan. Kalau tidak sampai menganakkan Tuhan, mengatakan Muhammad itu anaknya Tuhan, kan enggak apa-apa, karena kan larangannya adalah larangan memuji seperti pujian Nasrani kepada Isa. Maka jawaban perkataannya ada dua. Yang pertama, realita menunjukkan kalau pujiannya melebihi pujian Nasrani kepada Isa. Bagaimana pujiannya ada di Kedah Busiri, yang disana disebutkan inna min judika dunia wadaratiha, inna min judika dunia wadarataha, wa inna min ilmika ilmu lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara kemurahan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dunia dan lawannya dunia, artinya akhirat. Dan sebagian ilmumu adalah ilmu tentang lawhil mahfud dan pena takdir. Kata Ibn Utsaimin di Syarah Wasithiyah, penyair ini mengatakan sebagian pada sudah tidak ada lagi yang tersisa. Dia katakan sebagian ina min judika, ini sebagian kedermawanmu dunia dan akhirat, lu yang lain yang mana gitu. Kalau itu cuma sebagiannya, padahal sudah tidak ada lagi sisanya. Dan sebagian ilmumu adalah ilmu tentang lahir mahfud, dia katakan sebagian, padahal sudah tidak lagi bersisa. Kemudian yang kedua, makna hadis akan kita pahami dengan baik jika hadis dibaca utuh, jangan dipotong. Lalu tuni kama ataratun nasara ibnu Maryam titik. Nah, ini kemudian dibuat pernyataan semacam tadi. Teruskan bacaannya, teruskan hadisnya, nanti akan utuh maknanya dan jelas maknanya. Faqulu Abdullah. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah aku, panggillah aku wahai hamba Allah, wahai utusan Allah. Maka jelas maknanya. Kalau hadisnya dibaca sampai selesai, Nabi perintahkan, pujilah aku dengan pujian yang Allah berikan kepadaku. Allah memuji aku dengan sebutan Nabi, sebutan hamba Allah di banyak ayat dalam Al-Quran, dan Allah panggil aku dengan Rasul. Maka panggillah aku dengan panggilan yang Allah berikan untukku. Dan itu dalam hadis ini maknanya adalah berlebihan dalam memuji. Dan tidak sedikit orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi itu berkeyakinan bahasanya arwah Rasul itu hadir di perayaan mereka. Mereka membawa membaca beberapa qasidah, beberapa syair. Setelah sampai kepada jenis syair tertentu, maka mereka berdiri. Kenapa berdiri? Wong tadi bacanya sambil duduk. Mereka mengatakan arwah Nabi sedang datang, hadir di sini. Kalau acara itu ada beberapa tempat, kemudian yang dihadiri yang mana? Apa semua dihadiri? Kemudian di antara kemungkaran yang mengiringi peringatan Maulid Nabi ini adalah al-anasat al-jama'iyah, adalah nyanyi rame-rame, kur dalam nyanyi, al-munaghamah yang diiramakan, kemudian dipukullah gendang atau rebana, ya, atau gendang di sini kabul, gendang, dan sebagai alat musik yang lainnya. Dan ini dipukul dan nyanyian ini dinyanyikan min amali askar as-sufiyah al-mubtada'ah. Ada tiang adalah termasuk zikir sufi yang bid'ah. Sufi berzikir dengan cara zikir itu dibuat nyanyian atau membuat nyanyian. Karena sufi ini meniru Nasrani. Nasrani menjadikan nyanyian sebagai ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kelakuan orang Nasrani itu orang-orang sufi mereka jadikan nyanyian sebagai ibadah yang mendekatkan, yang mereka pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sedikit di sana ada campur baur antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya fitnah perempuan dan menyeret terjadinya berbagai perbuatan keji, ya, pelecehan seksual atau bahkan yang lebih parah dari itu. Dan seandainya acara tersebut kosong, bersih dari hal-hal tadi, hal-hal berbahaya ini, waktu sholat dan acaranya mencukupkan diri dengan kumpul, kemudian makan-makan, kemudian menampakkan rasa gembira dengan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka katakan, maka hukumnya adalah ini adalah bid'ah yang diada-adakan. Dan semua hal yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan kita katakannya adalah sarana untuk tetawar acaranya nanti akan dikembangkan, ya, ditingkatkan, sehingga nanti akan terjadilah apa yang terjadi di perayaan-perayaan yang lain berupa berbagai bentuk kemungkaran. Jika ada orang yang beralasan, gimana kalau acaranya cuma kita duduk, kumpul, menampakkan rasa gembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari lahir Nabi, boleh jadi dengan ceramah, setelah itu makan snack, setelah itu pulang. Gimana kalau acaranya demikian? Maka beliau bantah dengan dua bantahan. Pertama, ini tetap tidak boleh. Alasan yang pertama, ini adalah bid'ah, meskipun acaranya cuma sederhana seperti itu. Yang kedua, tetap tidak boleh dalam rangka sadariyah. Ya, semula cuma pengajian, nanti lama-lama ada ide-ide kreatif, ya pengajian tambah pentas nasid atau pentas seni, nanti ditambahi apa lagi, tahun depan tambahi apa lagi. Nah, sehingga nanti jadinya tak ada bedanya dengan yang lainnya. Dan kami katakan sebenarnya acara tersebut bid'ah, tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah dan praktek salafus saleh dan tiga generasi awal Islam. Namun acara peringatan Maulid Nabi itu adalah muncul belakangan setelah abad 4 Hijriah. Yang mengadakannya pertama kali adalah Bani Fatimiyah yang merupakan orang-orang Syiah. Maka teladan orang yang mengadakan acara Maulid Nabi adalah orang-orang Syiah. Abu Hafs Tajuddin Al-Faqihani mengatakan, faqad taqarrara su'alu jama'atin minal mubakirin, maka telah berulang-ulang pertanyaan dari sejumlah al-mubarikin anil istima', dari sejumlah orang tentang al-mubarikin anil sejumlah orang minal mubarikin, dari orang-orang yang diberkahi tentang acara kumpul-kumpul yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Rabiul Awal yang mereka sebut dengan acara maulid. Namun yang tepat maulud, karena pokok acara adalah muludan, acara mulut maksudnya. Yang tepat acaranya maulud ya, atau mulut, karena acara pokoknya ya, muludan itu acara mulut. Apakah acara ini lahu aslun, memiliki dalil dalam agama, dan mereka berkeinginan agar jawaban tentang hal tersebut jelas ya, wal idah anhu muayyanan, dan penjelasan tentangnya adalah penjelasan yang gamblang, yang jelas, maka jawabannya aku katakan tidak aku ketahui untuk acara maulid ini satupun dalil dalam Quran, tidak pula dalam sunnah, dan tidaklah dinukil adanya praktek acara maulid Nabi ini dari salah satupun ulama umat Islam masa silam yang mereka adalah teladan dalam agama, dan mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sejak orang-orang terdahulu, generasi awal Islam, bahkan ini adalah bid'ah yang diadakan oleh para pemalas. Bid'ah yang diadakan oleh para pemalas ya, bisa tengok-tengok dan dapat makan kenyang. Wasyahwatan nafsin, dan ini diadakan karena syahwat, karena keinginan. Irta nabiyah al-akalun, yang akan berkaya-kaya dan bercukup diri dengannya orang-orang yang hobi makan. Ini adalah acara-acara yang dibuat oleh para pemalas dan orang-orang yang hobi makan. Karena inti acaranya adalah muludan. Itu inti acaranya, acara mulut. Maka inti acara adalah acara untu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan demikian juga apa yang diadakan oleh sebagian manusia boleh jadi dalam rangka menyupai Nasrani dalam acara Natal peringatan kelahiran Isa alaihissalam, atau dilakukan dalam rangka cinta dan mengagungkan Nabi. Mereka menjadikan Maulid Nabi sebagai Eid, sebagai hari istimewa, padahal para ulama berselisih pendapat tentang hari lahir Nabi. Tanggal berapa kan Nabi lahir? Tanggal 12 bukan ijma. Terdapat banyak dalil, terdapat banyak pendapat tentang masalah ini. Kalau yang dirasikan oleh Syaikhul Islam ini tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah, bukan tanggal 12. Nah, maka berdasarkan pendapat itu, maka peringatan Maulid Nabi tanggal 12 itu adalah bid'ah dalam agama dan keliru secara historis. Maka dan perkara ini dan acara ini tidak pernah dipraktekkan oleh salaf. Seandainya peringatan Maulid Nabi ini adalah 100% kebaikan atau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, niscaya salaf radhiyallahu anhum adalah orang yang lebih berhak daripada kita dalam mempraktekkannya. Karena mereka adalah manusia yang sangat besar cintanya kepada Nabi dan sangat besar pengagungannya kepada Nabi dibandingkan kita. Dan mereka adalah manusia yang lebih semangat, lebih rakus untuk melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya cinta pada Nabi dan mengagungkan Nabi yang benar adalah dengan mengikuti Nabi, mentaati Nabi, mengikuti ajaran Nabi, menghidupkan sunnah Nabi lahir dan batin, dan menyebarkan semua ajaran Nabi, mendakwahkan ajaran Nabi, dan berjihad, berjuang untuk menyebarkan ajaran Nabi dengan hati, dengan tangan, dan dengan lisan. Inilah cinta yang hakiki terhadap Nabi. Dan inilah jalan orang-orang terdahulu, inilah jalan para sahabat Muhajir dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah jalan mereka dan bentuk real mereka adalah mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi. Dan terdapat banyak buku dan banyak buku tipis atau risalah, baik yang dulu ataupun yang sekarang, berisi pengingkaran terhadap bid'ah ini. Maka acara ini alawatan di samping adalah bid'ah dan menyerupai orang Nasrani, maka acara ini jadi sebab diadakannya acara maulid yang lainnya, semacam maulid para wali, demikian juga para syekh, para ulama dan para pemimpin. Awalnya acara maulid Nabi, setelah itu acara maulid kelahiran ya, wali atau peringatan hari lahirnya wali. Kalau di tempat kita yang ada peringatan hari matinya wali, haul namanya, haul ke-100 atau haul ke-50, mbah siapa, peringatan hari mati. Maka inilah anehnya manusia, kata sebagian ulama, mereka tidak hanya mencukupkan diri untuk mengenang hari-hari yang membahagiakan, enggak cukup dengan itu, hari-hari yang menyedihkan dan menyusahkan juga dikenang-kenang. Mendinglah kalau yang dikenang-kenang itu hari bahagia, hari gembira, enggak hari sengsara, peringatan gempa, macam-macam. Itu yang dikenang-kenang di supaya tidak terlupakan, pada lupa dalam hal ini adalah nikmat Allah. Lupa dengan kesedihan, lupa dengan bencana, itu nikmat. Nikmat ini ingin dihilangkan dengan cara mengadakan peringatan hari-hari susah. Maka terbukalah banyak pintu keburukan yang banyak gara-gara acara maulid Nabi. Kemudian ngalap berkat di tempat-tempat, di situs-situs dan atau person yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Tabaruk artinya ngalap berkah, cari berkah. Apa itu berkah? Kebaikan yang ya, yang permanen, yang tidak pindah-pindah, yang ada pada satu benda dan banyaknya kebaikan itu. Maka berkah adalah kebaikan yang banyak, jadi adalah kebaikan yang permanen, yang konstan dan tidak pergi-pergi, ada pada satu hal. Maka mencari kebaikan yang kebaikan tersebut bersifat permanen dan banyak, inama yakunu, hanyalah boleh dicari kepada orang yang memilikinya dan kuasa memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menurunkan keberkahan dan yaitu kebaikan dan menjadikan kebaikan tersebut satu hal yang permanen. Adapun makhluk, maka makhluk tidak mampu untuk memberikan berkah dan menciptakan keberkahan. Demikian pula tidak mampu untuk mempertahankan kebaikan dan melanggengkannya. Maka mencari berkah di tempat-tempat tertentu, kemudian situs, ini rumah wali, ini pernah diduduki oleh wali, ini yang dimaksud situs di sini, dan person, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Karena acara ini hukumnya ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi kesyirikan jika pelakunya berkeyakinan bahasanya benda tersebut bisa memberikan kebaikan. Yang kedua, sarana menuju kemusyrikan. Belum syirik, baru sarana. Jika orangnya berkeyakinan bahasanya mengunjungi tempat tersebut dan mengelap-ngelapnya, mengusap-usapnya adalah sebab terwujudnya berkah dari Allah. Maka ini sarana kemusyrikan. Adapun apa yang dilakukan oleh para sahabat, mereka tabarruk, ngalap berkah dengan rambut Nabi, air liur Nabi, dan apa yang terpotong dari badan Nabi, semacam kuku Nabi. Maka ini adalah khusus untuk Nabi ketika Nabi masih hidup. Dalilnya para sahabat tidaklah melakukan tabarruk dengan rumah Nabi, dengan kubur Nabi setelah matinya. Maka aneh juga kemudian kubur Gus Dur untuk tabarruk. sahabat itu kubur Nabi tidak untuk tabarruk. Sedangkan kubur Gus Dur tanahnya habis karena diambil orang. Sampai keluarga Gus Dur membuat aturan tanah kuburan tidak boleh dibawa keluar. Baru kemudian baru berhenti. Sebelum keluar aturan dari keluarga Tebu Ireng, tanah kuburannya Gus Dur habis disikat banyak orang. Pada pulang ngantongi tanah kuburan Gus Dur. Para sahabat tidak ada yang tabarruk dengan kubur Nabi, tanah kubur Nabi setelah matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula mereka bersengaja mendatangi tempat-tempat yang merupakan situsnya Nabi. Tempat-tempat Nabi pernah sholat di sana atau Nabi pernah duduk di sana dalam rangka ngalap berkah di tempat-tempat tersebut. Jika demikian tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Nabi, maka bagaimanakah dengan tempat yang cuma sekedar maqamatul awliya, tempat-tempat yang pernah dilewati oleh seorang wali yang bukan Nabi. Tempat yang dilewati oleh Nabi saja sahabat tidak mengistimewakannya. Gimana kalau cuma orang soleh? Maka tentu dalam mimbabil awla tentu lebih layak untuk ditinggalkan. Demikian pula para sahabat tidaklah pernah tabarruk dengan person-person manusia-manusia yang soleh semacam Abu Bakar, Umar atau para sahabat istimewa yang lainnya. Baik ketika Abu Bakar ini masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Tidak pula para sahabat ini pergi ke Gua Hira untuk sholat di Gua Hira dan berdoa di Gua Hira. Tidak pula mereka pergi ke Gunung Tur, tempat yang pernah Allah gunakan untuk berbicara dengan Musa, untuk sholat di sana atau berdoa di sana. Tidak pula para sahabat pergi ke tempat-tempat yang lainnya, yaitu berbagai pegunungan yang dibilang dan dikatakan ini adalah tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi atau yang lainnya. Tidak pula mereka pernah datang mengunjungi masjidin, satu bangunan yang dibangun di atas jejak para nabi. Ada satu tempat Nabi pernah duduk di situ, maka dibuatlah bangunan, rumah-rumahan. Rumah-rumahan apa ini? Di sini dulu Nabi Fulan duduk di sini. Para sahabat tidak pernah mendatangi tempat-tempat semacam ini. Bukti kalau hal ini tidak dituntunkan adalah tempat yang rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat itu, di kota Madinah. Nabi salat di sana daiman selalu. Ternyata tidak ada satupun salat yang menyentuhnya ataupun mencium-ciuminya. Demikian pula tempat yang Nabi gunakan untuk salat di Mekah dan yang lainnya. Maka jika tempat yang Nabi injak tempat tersebut dengan dua kakinya yang mulia dan Nabi salat di sana, tidak disyariatkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap-usapnya apalagi menciuminya, maka bagaimanakah bisa dikatakan inna ghairahu sallatihi au nama alaihi? Sunya tempat yang lainnya ada tempat di sana Nabi pernah sholat di sana atau Nabi pernah ketiduran di sana. Wong tempat yang jelas-jelas selalu Nabi sholat di situ. Ketika Nabi jadi imam di Masjid Nabawi, Nabi selalu sholat di situ. Itu para sahabat tidak ada yang ngusap-ngusap, ngusapkan tangan, ngusapkan badan, nyium-nyumi. Tidak ada yang mempraktekan hal tersebut. Dan itu jelas tempat yang selalu Nabi pakai. Gimana kalau tempat di jalanan yang dibilang Nabi pernah mampir sini? Mana kan yang lebih utama seandainya boleh? Seandainya boleh, ngusap-ngusap itu boleh. Tempat yang jelas-jelas itu tempatnya Nabi, ataukah yang cuma kata orang di situ Nabi pernah mampir duduk di situ, tiduran di situ, atau tempat yang ada di Mekah dan di Madinah, itu mimbabil aula lebih layak untuk diperlakukan demikian. Seandainya diperbolehkan. Atau bagaimana lagi jika itu inna ghairahu, selain Nabi. Jika itu tempat selain Nabi, cuma orang soleh yang pernah mampir di satu tempat, tempat yang Nabi pakai dan jelas selalu Nabi pakai, itu para sahabat tidak mengusap-usapinya dan tidak mencium-ciuminya. Gimana kalau bukan Nabi? Fataqbulu syai', maka menciumi benda-benda semacam ini dan mengusap-usapinya. Ada satu perkara yang para ulama mengetahuinya secara pasti, bahasanya ana hadza laysa min syari'atihi sallallahu alaihi wasallam, kalau hal tersebut bukanlah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga adalah berbagai bid'ah dalam bidang ibadah dan dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah. Berbagai bid'ah yang diadakan dalam bidang ibadah di zaman ini banyak sekali, karena hukum asal ibadah adalah tauqif, menunggu dalil. Maka tidak ada ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan dalil. Maka segala praktek ibadah, ritual ibadah yang tidak ada dalilnya, maka itu bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu adalah amal ibadah yang tertolak. Dan praktek-praktek ibadah yang dipraktekkan pada zaman ini dan tidak ada dalilnya sangat banyak sekali. Contohnya adalah al-jahru bin niyati lis-salati. Adalah niat salat dengan dikeraskan, melafadzkan dengan dikeraskan. Maka niat salat dilafadzkan, ini ada dua macam. Yang pertama dilafadzkan dan dikeraskan, maka ini bid'ah, maka ini adalah haram dengan sepakat ulama. Ini haram dengan sepakat ulama, melafadzkan niat dan dikeraskan. Dan yang kedua, melafadzkan niat dengan disirkan, maka ini bid'ah dengan sepakat ulama. Namun sebagian ulama menganjurkan karena mereka mengatakan ini bid'ah hasanah. Namun bid'ah, sepakat bid'ah. Tidak ada yang mengatakan ini ada di zaman Nabi. Ulama sepakat ini bid'ah. Namun ada yang mengatakan dia tidak apa-apa dikerjakan karena ini bid'ah hasanah. Itu kalau sir. Dan yang benar itu ada bid'ah dolalah, karena tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Semisal ucapan nawaitu usolli lillahi kada wa kada, maka ini hukumnya bid'ah, bukanlah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul atu'allimunallaha bidinikum, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau memberitahu Allah tentang ketaatan kalian, tentang ibadah kalian. Din maknanya adalah at-ta'ah, din maknanya adalah al-ibadah. Apakah kalian mau memberitahu Allah tentang ibadah yang kalian kerjakan dan kalian lakukan? Maka ayat ini digunakan dalil oleh banyak ulama untuk menunjukkan bid'ahnya talafut niat, karena talafut niat adalah termasuk dalam ayat ini. Apakah kalian beritahu Allah, apakah kalian beritahu Allah subhanahu wa ta'ala tentang ibadah-ibadah yang kalian kerjakan? Wallah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak perlu kalian beritahu, ya Allah saya mau beribadah salat 2 rakaat atau salat 4 rakaat atau mau puasa sehari. Tidak perlu kalian beritahukan. Allah sudah tahu semua apa yang ada di langit dan di bumi. Wallah bi kulli syai'in alim. Dan Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Alasan yang lainnya, niat letaknya di hati. Maka niat adalah perbuatan hati dan bukan perbuatan lidah. Contoh bid'ah yang lain adalah zikir jama'i, zikir rame-rame setelah selesai salat fardu. Karena yang disyariatkan masing-masing orang membaca zikir yang warid, yang berdalil, sendiri-sendiri. Boleh jadi sendiri-sendiri dengan suara pelan sebagaimana pendapat al-Imam Syafi'i, atau sendiri-sendiri namun dengan suara keras, ya, namun tidak dikurukan. ya, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh sahabat Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Taimin dan yang lainnya. Namun yang jelas ya, tidak dikurukan. Yang bermasalah adalah dikurukannya hal tersebut. Kemudian contoh bid'ah yang ketiga adalah meminta kepada para hadirin untuk membaca surat Al-Fatihah di berbagai kesempatan. Apa-apa Al-Fatihah. Dan ba'da doa lil amwat, dan setelah doa untuk orang yang telah meninggal dunia, wa ba'da doa, dan setelah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Setelah selesai mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan selesai doanya, kemudian ditutup Al-Fatihah. Dan hal ini adalah berdasarkan berkembangnya Al-Fatihah di beberapa kesempatannya adalah berdasarkan sebuah hadis palsu. Yaitu satu hadis yang bunyinya Al-Fatihah itu lima kuri alahu. Al-Fatihah itu tergantung niat orang yang membacanya. Bisa diniatkan untuk berbagi niat. Ini saingan untuk zam-zam. Mau zam-zam lima syurib balahu. Zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Maka ada orang bikin hadis palsu Al-Fatihah itu lima kuri alahu. Ya, Al-Fatihah tergantung niat orang yang membacanya. Jika membacanya untuk ini, maka untuk lancar dalam perjalanan, maka pengajian mau berangkat haji ditutup Al-Fatihah. Supaya apa? Lancar perjalanannya dan sebagainya. Kenapa? Karena hadis palsu ini. Al-Fatihah itu lima kuri alahu. Al-Fatihah itu tergantung niat orang yang membacanya. Banyak manfaatnya, tergantung niatnya. Mau supaya ujian lancar, ya Al-Fatihah ujian lancar. Tergantung niat orang yang meniatkannya. Kemudian yang lainnya adalah iqamatul ma'atin, mengadakan peringatan kematian 40 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari untuk orang yang sudah meninggal dunia, membuat makanan dan mengupah para pembaca Quran. Mereka mengira ini adalah bentuk takziah dan mengira kali ini manfaat untuk mayit, padahal semuanya adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya, wa athar, dan adalah beban dan belenggu yang menyusahkan ahli mayit, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dalil tentang hal tersebut. Kemudian peringatan berbagai hari bersejarah agama, semacam peringatan Isra Mi'raj, peringatan hijrah Nabi. Maka peringatan-peringatan dengan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah ini semuanya tidak ada dalilnya dalam syariat. Demikian juga contoh lain, yang lain adalah apa yang dilakukan di bulan Rajab, yang disebut dengan umrah di bulan Rajab. Dan apa yang dilakukan oleh banyak orang berupa ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab, semacam sholat sunnah dan puasa sunnah khusus di bulan Rajab. Maka sesungguhnya tidak ada keistimewaan bagi bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada di sana umrah khusus, puasa khusus, sholat khusus, dan sembelihan khusus atau yang lainnya. Contoh bid'ah yang lainnya adalah berbagai zikir sufi dengan berbagai bentuknya. Semuanya adalah bid'ah dan perkara yang baru, karena zikir-zikir tersebut menyelisihi zikir-zikir yang disyariatkan dalam bacaannya, dalam tata caranya, dan waktu pelaksanaannya. Ini wirid-wirid sufi dibaca bacaan selawat tertentu setelah maghrib, sekali duduk dibaca 111 kali atau 222 kali, nah, ini bid'ah. Yang lainnya adalah mengkhususkan malam nisfu sya'ban dengan sholat malam, dan hari nisfu sya'ban dengan puasa, dan siang harinya untuk puasa, karena tidak ada dalil sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Tidak ada satupun yang sahih amalan yang khusus yang sahih tentang malam nisfu Sya'ban dan siang nisfu Sya'ban. Contoh bid'ah yang lain adalah membangun bangunan di atas kubur, menjadikan kubur sebagai masjid dan menziarahi kuburan dalam rangka untuk mencari berkah dan tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, dan tujuan-tujuan yang lain yang merupakan tujuan syirik. Demikian pula perempuan ziarah kubur, karena Rasulullah SAW melaknat perempuan yang ziarah kubur, dan Nabi SAW melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan memberikan lentera, lilin, lampu di masjid. Bukan di masjid maksudnya, di kuburan. Maka kuburan itu biarkan gelap, tidak perlu diterangi seperti taman makam pahlawan atau diberi lilin sebagaimana kelakuan orang Nasrani. Biarkan gelap bagaimana apa adanya. Kalau mau diterangi, pinggiran kuburan, jalan di depan kuburan, bukan kuburannya. Namun untuk ziarah kubur untuk perempuan, ini yang benar adalah perkara yang diperselisihkan ulama dan tidak termasuknya, tidak bisa dikatakan sebagai perkara bid'ah. Tidak tepat memasukkan ziarah kubur perempuan sebagai perkara bid'ah. Sebagai penutup kami katakan, bid'ah adalah pos kekafiran, pak posnya kekafiran, artinya pengantar menuju kekafiran. Bid'ah adalah menambah-nambahi agama dengan satu tambahan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bid'ah itu lebih jelek daripada dosa besar, dan setan, iblis itu lebih gembira dengan bid'ah, lebih gembira daripada kegembiraan iblis jika orang melakukan dosa besar. Karena orang melakukan maksiat, melakukan maksiat dalam keadaan dia sadar kalau itu maksiat dan merasa bersalah, maka dia pun bertobat dari maksiat. Adapun pelaku bid'ah, maka dia melakukan bid'ah dengan keyakinan bahasanya itu adalah agama atau ketaatan yang akan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia pun tidak bertobat darinya. Dan bid'ah itu menghancurkan sunnah. Maka bid'ah, jika bid'ah diadakan, maka ada sunnah yang hilang, pasti ada sunnah yang hilang. Dan bid'ah itu menyebabkan pelakunya tidak suka melakukan yang sunnah dan tidak suka dengan ahli sunnah. Dan bid'ah itu menyebabkan pelakunya semakin jauh dari Allah dan menyebabkan orang yang mendapatkan murka Allah dan siksa Allah, disebabkan penyimpangan hati dan rusaknya hati, disebabkan bid'ah. Atau dan bid'ah itu menyebabkan rusak dan menyimpangnya hati. Maka tidak benar orang yang ingin mensucikan hati namun dengan amal bid'ah, dengan zikir-zikir yang bid'ah. Maka zikir yang bid'ah itu merusak hati, mengotori hati dan bukan membersihkan hati. Yang terakhir adalah mayu'amalu bihi al-mubtadi'atu, sikap yang kita berikan kepada para pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Maka haram hukumnya menziarahi pelaku bid'ah dan berinteraksi atau bergaul dengan ahli bid'ah. Kecuali ingat mujalasah maknanya adalah mukhalafah, bukan hanya sekedar duduk, namun bergaul. Kecuali dalam bentuk dengan niat memberikan nasihat, dengan maksud memberikan nasihat dan mengingkari. Karena mukhalafah dia. Mujalasah kemudian seterusnya mukhalafah. Makanya dimaksud mujalasah bukan hanya sekedar duduk, namun interaksi yang intens. Maka mukhalafah bercampur dengan ahli bid'ah itu akan memberikan pengaruh yang jelek bagi orang yang melakukannya. Watan suru adawatun ila ghairihi, dan akan tersebarlah permusuhan kepada yang lainnya. Maka orang yang bergaul dengan ahli bid'ah pada asalnya akan terpengaruh, terpengaruh keburukan, keburukan ahli bid'ah tersebut, sehingga akhirnya permusuhan tidak hanya diberikan kepada ahli bid'ah, namun kepada orang yang juga berakrab-akrab dengan ahli bid'ah tanpa tujuan nasihat. Kedan wajib mengingatkan orang-orang yang bisa diingatkan tentang bahaya ahli bid'ah dan kejelekan ahli bid'ah. Jika tidak memungkinkan untuk mencegah ahli bid'ah dan menahan mereka, jangan sampai mereka mempraktekkan bid'ahnya. Karena idealnya wajib atas ulama kaum muslimin dan pemerintah untuk mencegah praktek bid'ah dan mencegah para pelaku bid'ah dan mencegah kejelekan mereka. Karena bahaya pelaku bid'ah itu sangatlah besar bagi Islam. Dan satu hal yang wajib diketahui bahasanya, negara-negara kafir itu memotivasi para pelaku bid'ah untuk menyebarkan kebid'ahannya. Dan negara kafir itu membantu para ahli bid'ah untuk menyebarkan kebid'ahannya dengan berbagai jalan. Mereka memberi dana, memberikan sokongan finansial untuk tersebarnya bid'ah. Kenapa? Karena dengan tersebarnya bid'ah, maka ini adalah berarti menghancurkan Islam dan minimal memperburuk citra Islam. Maka di sini disampaikan dua hal tentang sikap terhadap ahli bid'ah oleh penulis. Yang pertama adalah boikot. Namun beliau sampaikan tidak semua boikot terhadap pelaku bid'ah itu disyariatkan. Jika orang itu bisa bergaul dengan ahli bid'ah untuk mendakwainya, ya, maka tidak usah boikot. Kemudian pengecualian yang kedua kita katakan tambahan atas apa yang beliau sampaikan. Sehingga juga tidak disyariatkan boikot ketika boikot tidak manfaat, tidak memberikan manfaat kepada pelaku bid'ah. Kemudian yang kedua beliau sampaikan adalah tahdzir, mengingatkan orang tentang bahaya pelaku bid'ah. Dan ini kata beliau, cara ini diberikan ketika cara pertama tidak memungkinkan. Apa cara pertama? Mencegah ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ahnya. Nah, kalau ini tidak memungkinkan, tidak ada dukungan dari pemerintah untuk bisa melakukan hal ini, maka kita lakukan yang bisa kita lakukan, yaitu mengingatkan masyarakat, mengingatkan orang yang bisa kita ingatkan akan bahaya bid'ah dan pelaku bid'ah. Nas'alullah azza wa jalla an yanzu'atinahu wa yu'li kalimatahu wa yakhzila a'da'ahu. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong agamanya, meninggikan kalimatnya dan menghinakan musuh-musuhnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Tentang firman Allah di surat Kahfi, walladzina ghalabu ala amrihim lanastaghidanna alaihim masjida. Apakah tafsir ayat ini karena nampaknya ayat ini menjadi dalil bolehnya membangun masjid di atas kuburan? Jawabannya, ayat ini tidak bisa jadi dalil. Penjelasan panjang lebar untuk bantahan untuk ayat salah paham dengan ayat ini bisa dilihat di Tahdzir Sajid fi ittikhadil quburil masajid karya Al-Albani. Yang singkatnya, pertama, ini adalah sarungan kebelanan. Dan terdapat dalam syariat kita hadis-hadis yang mutawatir yang juga terlarangnya. Maka jika syariat umat terdahulu berlawanan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat umat terdahulu tidak boleh dipakai dengan ijma' ulama. Yang kedua, zahir ayat menunjukkan bahasanya yang membangun kubur di atas di atas kubur Ashabul Kahfi itu adalah penguasa yang zalim. Allah katakan qala alladziina ghalabu 'ala amri, maka dia adalah penguasa yang zalim. Kenapa? Jika teladan Anda, sorry, teladan Anda adalah orang yang zalim, tempat saya tinggal merupakan salah satu bazar sufi terbesar di Indonesia di Martapura. Ulama yang diagungkan di sana adalah Guru A yang baru meninggal 2 tahun yang lalu. Sangatlah menyesatkan. Selain tawasul, ngalap berkah, muridnya pernah bilang bahwa dalam mimpi kaki gurunya tersebut dicium oleh Nabi. Nabi mencium kaki gurunya, luar biasa. Maka bahkan sekarang makam guru ini ada di dalam masjid. Bolehkah saya menempel tulisan-tulisan tentang bid'ah yang mereka lakukan di pesantren dan di masjid mereka? Apakah cara ini bagus? Jujur saya merasa sedih dan marah melihat perilaku mereka. Bagaimana cara mendakwai praktek tempat dan jumlah bid'ah sebesar itu? Jawabannya, cara yang ide Anda, ide-ide yang tadi disampaikan, itu yang tidak bagus. Ini akan menimbulkan dampak yang buruk. Cara yang bagus adalah pendekatan personal. Apalagi ini basic. Kalau pakai cara-cara tadi ketahuan habis itu bapak belum. Apalagi ini basic. Maka cara yang tepat adalah pendekatan personal. Pendekatan personal, diskusi antara orang-orang yang kira-kira bisa diajak diskusi, bisa didakwai. Nah itu. Nanti sedikit tambah lagi, tambah orang. Nah, demikian cara yang benar untuk menyikapi hal ini. Saya pernah mendapati suatu sumber, pada satu sumber ada metode pengobatan dengan mengucapkan selawat atas Rasulullah. Apakah ini termasuk syirik karena yakin selawat dapat menyembuhkan penyakit? Maka dilihat dulu selawat apa yang dimaksudkan. Jika selawat yang dimaksudkan adalah selawat yang syar'i dan pelakunya itu berselawat, setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan amal solehnya yang telah berselawat agar Allah berikan kesembuhan, maka hal ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, karena di antara hal yang baik adalah tawassul dengan amal soleh. Maka orang berselawat membaca selawat, banyak-banyak baca selawat, setelah itu dia berdoa meminta kepada Allah agar diberi kesembuhan dengan tawassul dengan amal soleh. Apakah boleh salat hajat dilakukan setelah salat asar? Salat hajat yang dibenarkan adalah salat bagian dari salat mutlak. Kalau ada masalah kemudian salat 2 rakaat bukan sholat khusus, oleh karena itu maka sholat, jika itu sholat sunnah mutlak maka sebaiknya dikerjakan, tidak di seharusnya tidak dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Ada orang yang mengatakan bahasanya penulis syair tentang Nabi telah bermimpi bertemu Nabi dan dikatakan bahasanya adanya izin Allah mengisahkan tentang Nabi. Akhirnya muncullah kitab Perjanji. Benarkah bahasanya mimpi bertemu Nabi adalah hak yang benar? Jika orang itu bertemu dengan Nabi, mimpi bertemu Nabi, dan dia lihat dalam mimpi tersebut ciri-ciri Nabi sebagaimana yang ada dalam kitab Syama'il, wajah Nabi demikian, matanya Nabi demikian, rambutnya Nabi demikian, maka itu hak. Namun ingat, boleh jadi setan datang dalam satu rupa tertentu yang tidak, yang berbeda dengan rupa Nabi, kemudian menimbulkan kemudian menaruh perasaan pada orang yang bermimpi kalau itu adalah Nabi. Nah, maka oleh karena itu, jika ada orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi, maka kita tanyakan, gimana ciri Nabi yang kamu lihat dalam mimpi? Apakah itu setan yang mengaku Nabi atau memang benar-benar Nabi? Karena setan, tidak, iblis tidak bisa menyerupai wajah Nabi. Apakah yang dilakukan oleh penulis kitab tersebut adalah benar? Jawabannya, kalau sekedar mengisahkan hidup Nabi, siapa yang melarang? Tidak perlu harus kemudian cari mimpi izin dari Allah tentang mau menulis kisah tentang Nabi. Ini yang jadi masalah adalah ketika isi kisah tentang Nabi itu banyak bumbunya, dan bumbunya itu adalah hal-hal yang tidak benar. Di perjanjian itu dikatakan Nabi itu tidak punya bayang-bayang. Nabi tidak punya bayang-bayang. Apa dalilnya? Dalil Nabi adalah manusia tanpa bayang-bayang. Itu jalan di tengah-tengah terik matahari itu tidak ada bayang-bayangnya. Ini kok rupa? Dan ada cerita-cerita yang lainnya tentang Nabi yang semuanya apa dalilnya? Datangkan dalil. Sekedar orang itu berlebihan hulu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kelahiran Nabi, tentang keadaan Nabi. Maka ini bukan sekedar menulis kisah biasa. Maka yang bermasalah bukan kisahnya. Kalau orang menulis kisah, maka Allah betul-betul cinta orang menulis kisah Nabi. Satu hal yang bagus. Itulah apa yang dilakukan oleh para ulama. Tapi kalau dengan kemudian bikin cerita yang aneh-aneh yang tidak ada dalilnya, kemudian ada kalimat-kalimat terhulu, berlebihan, ini yang bermasalah. Ada yang mengatakan bahasanya makna kulu dalam bahasa Arab ada dua. Kulu bermakna seluruh dan kulu bermakna sebagian. Sehingga orang itu mengatakan kulu bid'atin, maknanya sebagian bid'ah. Karena orang tersebut beranggapan adanya bid'ah hasanah. Sehingga dia mengatakan kulu bid'atin dolala adalah sebagian bid'ah adalah dolala. Apakah benar adanya pemahaman kulu dengan dua makna tersebut? Seandainya kita terima bahasanya tidak semua kulu itu artinya adalah semua, maka perlu anda indikator. Ini perlu indikator. Apa indikator? Kulu di sini maknanya sebagian. Ada indikatornya. Jika tidak ada indikator, maka kembalikan kepada makna pokok, yaitu seluruhnya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, adakah lanjutannya hadis semua kesesatan di neraka? Ataukah kita terjemahkan sebagian kesesatan di neraka dan sebagian kesesatan di surga? Adakah layak di surga kesesatan? Karena lanjutannya aja juga kulu. Apa beda kulu depan dengan kulu belakangnya? Kulu bid'atin dulala. Kulu bid'atin dulala. Di sini kulunya sebagian. Ingat lanjutannya, wa kulu dulala dan binar. Apakah kita katakan sebagian kesesatan di neraka, kemudian sebagian besar kesesatan di surga? Jika mengatakan, oh enggak, kalau untuk kulu dulalatin itu semua. Kalau untuk kulu bidatin itu bagian. Kita katakan apa jalannya? Kulunya berdekatan, tetanggaan. Ini kulu bidatin dulalatin, kulu dulalatin benar. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.